Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Super. Selamat datang di Maratoko Golden Week. Super sekali. Selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kami yang super yang berada di seluruh dunia. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda, dan saya ingatkan karena malam ini adalah sebuah episode yang live, jadi juga kami mengundang Anda untuk bisa menghubungi kami untuk bicara langsung dengan Pak Mario melalui telepon. Dan malam ini episode kita berjudul Kekasih Bermasa Depan Lemah. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling hangat untuk Pak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, yang menentukan kebaikan rezekinya, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam sahabat Indonesia yang super dimanapun Anda berada. Kita berbincang tentang topik yang sederhana, yang kalau kita sikapi dengan baik menjadikan kita pantas bagi masa depan yang kuat. Topik kita malam ini adalah kekasih bermasa depan lemah. Izinkan saya bertanya kepada yang di ruangan ini, itu membicarakan siapa? Suami. Siapa? Pasangan. Apa namanya? Suami. Jangan suami saja ya. Nah, tetapi kita akan diuntungkan kalau kita ikhlas menerima dan bertanya ini, apakah saya yang menjadi topik bahasan malam ini? Apakah saya pribadi yang belum memberikan rasa damai kepada pasangan kita, kekasih kita, bahwa masa depan kita berdua akan baik? Sebagian kehidupan yang panjang diputuskan oleh cinta sesaat. Ada orang yang jatuh cinta karena matanya menikah dengan keseluruhan badannya. Padahal standar mata dan badannya bisa beda. Nah, malam ini kita bicarakan cara-cara yang ramah, termasuk apakah kita sedang menyiksa kekasih hati kita yang sebetulnya membutuhkan pertolongan untuk membangun masa depan yang kuat. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak untuk penjelasan awalnya. Baik Pak Mario, ini menarik sekali kalau kita bicara mengenai pasangan hidup gitu ya. Artinya kita bicara juga mengenai cinta Pak. Nah ya, dalam konteks ini apakah hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk bisa mengenali diri kita lebih baik Pak Mario? Sederhanakan dulu ya, kita bicara mengenai adik-adik dan anak-anak kita yang terkasih. Adik-adik dan anak-anak saya yang sangat penting keberhasilannya. Ya, kita lihat ini, bahwa orang muda yang tidak membangun kualitas yang menjadikannya penting bagi orang lain, sulit merasa optimis tentang masa depan. Orang yang masa depannya baik selalu yang penting bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Karena penghormatan kehidupan ini diberikan kepada sebaik-baiknya manusia, yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, anak muda itu bisa diduga kebaikan masa depannya dari yang dilakukannya hari ini. Apakah kalau dia membaca itu membaca yang menguatkannya?